ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إخوان في الدين أعزني الله وإياكم تبرشكر kepada Allah Azza wa Jal atas segala kenikmatan yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita semuanya. Dan di antara nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sangat besar yang kita dapatkan pada malam hari ini adalah kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk bisa berkumpul di rumah ini, di tempat ini yang semoga diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan juga diberkahi orang-orang yang ada padanya. Barakallahu fi wa fi ahli. Dalam rangka mengadakan majlisul ilm, majlis yang dibacakan di situ ayat-ayat Allah ataupun hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga dipelajari di situ dinul Islam, agama Islam yang sesuai dengan Al-Quran dan juga Sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang menempuh sebuah perjalanan, barang siapa yang menempuh sebuah jalan dalam rangka menuntut ilmu, talabul ilmi, maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ganjarannya adalah sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Allah akan mudahkan jalan bagi dia untuk menuju surganya Allah ataupun masuk ke dalam surganya Allah tabaraka wa ta'ala. Semoga kita semua yang ada di sini, sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala mengumpulkan kita semuanya di tempat ini, juga Allah subhanahu wa ta'ala kita harapkan dan berharap berdoa kepada Allah supaya Allah juga mengumpulkan kita di jannahnya. Amin ya mujibas sa'ilin. Khanafiddin a'azzani Allah wa iyyakum. Sebagaimana biasa kita akan melanjutkan pelajaran fikih masih pada kitabun nikah. Pada pertemuan yang sebelumnya telah kita pelajari tentang al-iddah wal-ihdad, pembahasan tentang tolak, kemudian masa iddah bagi wanita, baik yang dicerai oleh suaminya ataupun yang ditinggal mati. Dan juga yang terakhir kemarin tentang al-ihdad. Pada pertemuan kali ini, khairuddin rahimani wa rahimakumullah, kita akan membahas tentang yang ini juga masih ada hubungan dengan kitab yang kita pelajari, yaitu firradha, bab tentang penyusuan. Setelah penyusuan nanti akan ada tentang al-hadhanah. Bab tentang pengasuhan. Yang itu juga merupakan efek dari misalnya terjadi perceraian, siapa yang berhak untuk mengasuh anak-anak mereka. Khonafidin rahimani wa rahimakumullah. Tentang penyusuan ini, pembahasan penyusuan, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam An-Nisa, surah An-Nisa ayat yang ke-23, ketika Allah menjelaskan tentang siapa saja mahram kita dari kalangan wanita, di antaranya Allah sebutkan wa ummahatukumul lati ardha'nakum wa akhawatukum minar radha'ah. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, dan ibu-ibu kalian yang menyusui kalian. Ibu-ibu kalian yang menyusui kalian dan saudari-saudari kalian sesusuan. Itu di antara wanita-wanita yang termasuk mahram kita yang kita tidak boleh menikah dengannya adalah ibu susuan. Ibu susuan. Kita yang menyusu kepada seorang wanita, maka itu namanya ibu susu kita, maka itu termasuk mahram, tidak boleh dinikahi. Begitu juga wa akhawatukum minar radha'ah. Saudari-saudari kalian sesusuan. Yakni engkau dengan seorang wanita menyusu kepada wanita yang lain. Sama ibu susuannya, maka itu juga namanya tidak boleh dinikahi. Itu namanya saudara sesusuan atau saudari sesusuan. Itu dalil dari Alkitab. Kemudian dalam sunnah Nabi SAW, di antara hadis yang menyebutkan tentang susuan ini, Rasulullah SAW bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan juga Al-Imam Muslim, yahrumu minar radha ma yahrumu minan nasab. Yahrumu minar radha ma yahrumu minan nasab. Diharamkan karena susuan apa yang diharamkan karena nasab. Kata Rasulullah SAW, diharamkan karena susuan apa saja yang diharamkan karena nasab. Nanti insya Allah akan datang penjelasannya. Kita menyebutkan dalil-dalilnya terlebih dahulu. Saya ulangi, Rasulullah menyatakan diharamkan atau menjadi mahram karena susuan apa saja yang diharamkan karena nasab. Ibu kita itu mahram bagi kita, begitu juga ibu susuan kita. Ibu susuan kita haram. Saudara-saudari kita itu haram. Maka saudari kita sesusuan itu haram. Menyusu kepada ibu yang satu. Begitu juga bibi kita haram bagi kita. Begitu pula bibi karena susuan. Bibi karena susuan. Nah, misal kita menyusu kepada seorang wanita, maka wanita tersebut siapanya kita? Ibu susu kita. Wanita tersebut punya saudari. Punya saudari. Maka saudarinya ibu kita, ibu susuan kita namanya bibi susuan. Maka itu juga mahram. Saya ulangi, maka Rasulullah menjelaskan hadisnya, diharamkan karena susuan apa yang diharamkan karena nasab. Kalau bibi mahram bagi kita, bibi nasab, maka bibi susuan juga apa? Mahram. Begitu juga seterusnya, ikhwanul fiddin rahimani wa rahimakumullah, perinciannya akan datang. Kemudian ikhwanul fiddin rahimani wa rahimakumullah, di antara dalilnya pula, dalil tentang susuan dari sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah hadis dari sahabat yang mulia Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, hadis dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi binti Hamzah. Beliau bersabda, atau Nabi kita Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda tentang putrinya Hamzah. Tentang putrinya Hamzah. Hamzah bin Abdul Muttalib. Tentang putrinya Hamzah. Ini anak perempuannya Hamzah. Yani ketika itu putrinya Hamzah ini ditawarkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Naam, Abu Hurairah, apa hubungan Rasulullah dengan Hamzah? Keponakan dan paman. Siapa yang keponakan, siapa yang paman? Naam. Berarti anaknya Hamzah mahram bukan dengan Rasul? Mahram. Ha. Khalid, berarti putrinya Hamzah, kan Hamzah pamannya Rasul. Nah, Hamzah itu saudaranya bapaknya Rasul. Nah, dia punya putri, mahram atau bukan dengan Rasulullah SAW? Jangan tahu apa ya. Hah? Ah, siapa? Jaya, mahram bukan? Tidak mah, tidak mahram. Naam. Putrinya Hamzah dengan Rasulullah bukan mah, bukan mahram dari sisi nasab karena dia sepupu. Sahih sepupu? Ya. Kalau bahasa kita sepupu ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah bukan mah, bukan mahram. Cuma Rasulullah ketika ditawarkan putrinya Hamzah, yakni ketika Hamzah sudah meninggal, maka Rasul mengatakan innaha la tahillu li. Sesungguhnya dia enggak halal bagiku, enggak halal bagi aku untuk menikahi putrinya Hamzah. Innaha la tahillu li. Sesungguhnya dia putrinya Hamzah enggak halal bagi aku. Innaha ibnatu akhi minar radha'ah. Dikarenakan dia adalah putri saudaraku sesusuan. Dikarenakan dikarenakan dia adalah putri saudaraku sesusuan. Wa yahrumu minar radha'ah ma yahrum wa yuhramu minar radha'ah ma yuhramu minar rahim. Diharamkan karena susuan apa yang diharamkan karena rahim, karena nasab. Sehingga putrinya Hamzah itu enggak bisa dinikahi oleh Rasul karena tidak halal, bukan karena dia putrinya Hamzah, pamannya Rasul. Kalau itu sepupu boleh menikah dalam Islam. Cuma dia enggak halal dikarenakan dia adalah putrinya Hamzah sesusuan, yang mana Hamzah dan Rasulullah pernah disusui oleh seorang wanita. Pertanyaan berikutnya, siapa yang mau jawab? Siapa wanita yang telah menyusui Rasulullah SAW bersama Hamzah sehingga Rasulullah dan Hamzah menjadi saudara apa? Susuan. Selain hubungan paman dan keponakan. Ayo, Ayub. Agak berat ini kayaknya. Jarang dengar. Hah? Apa? Ah, Subai'ah. Agak mirip lah, keliru dikit. Abu Hafiz. Yahya. Badro. Siapa? Siapa? Lah. Bagi Bari. siapa? Disusui oleh Suwaibah. Suwaibah budaknya Abu Lahab. Suwaibah namanya. Sa, waw, ya, ba, tak marbutah. Suwaibah ini menyusui Hamzah dan Rasulullah SAW dan Hamzah. Suwaibah namanya. Budak. Budaknya Abu Lahab. Makanya sebaik walalam, tapi nampaknya enggak sahih. Khana fiddin rahimani wa rahimakumullah. Kan Abu Lahab itu diberitakan masuk neraka. Tabbat yada Abi Lahabi watab. Dan seterusnya ayat. Cuma ada walalam, sehingga anaknya enggak sahih. Dia diringankan sedikit azabnya, ada jeda sedikit karena jasanya ini. Kila, hati-hati ya, kila. Nanti insya Allah kita lihat sahih pendaknya. Dikatakan kila agak di ada jeda sedikit, ada sedikit apa ya? Nah, jeda lah dan yang semisalnya karena dia pernah berjasa budaknya nyusui siapa? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga tidak sahih, coba dilihat. Karena Abu Lahab kafir. Abu Lahab kafir. Hanafidin rahimani wa rahimakumullah. Itu dalil-dalil tentang masalah persusuan. Kemudian pengertian dari ar-radha. Yang namanya ar-radha, persusuan adalah. Langsung saja ke secara syar'i. Takutnya keburu waktunya. Massun. Massu man dunal haulain labanan saba an hamlin au syurbuhu au nahwuhu. Disebutkan oleh Syekh Shalih Fauzan hafizahullahu ta'ala. Yang namanya susuan adalah menghisap ataupun anak yang berumur di bawah 2 tahun, anak yang berumur di bawah 2 tahun menghisap susu. Anak yang di bawah 2 tahun menghisap susu. Saba an hamlin, yang terkumpul dikarenakan kehamilan. Yang terkumpul susu itu dikarenakan kehamilan. Au syurbuhu au nahwuhu, atau dia meminumnya atau yang semisalnya. Saya ulangi. Anak yang berumur di bawah 2 tahun menghisap susu yang terkumpul dikarenakan kehamilan. Atau meminumnya. Atau yang semisalnya. Maknanya, ya khonafidin rahimani wa rahimakumullah. Bayi yang di bawah 2 tahun tadi menghisap langsung. Menghisap ke payudara seorang wanita. Atau syurbuhu. Atau diperas. Susu dari payudara diperas. Kemudian diminumkan kepada bayi. Masuk juga rodo. Atau yang lainnya. Walaupun saya disebutkan bisa mungkin dari lewat hidung atau lewat mana? Lewat hidung. Walaupun mungkin karena gangguan mungkin mulut, akhirnya lewat hidung. Al-muhim, dia menghisap susu. Bisa dia langsung, atau tidak langsung. Diperas dulu susunya, kemudian diminumkan dengan mana cara yang baik. Ini namanya menyusu. Khanafidin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian kata Syaikh Fauzan, warradha'u hukmuhu hukmun nasab. Penyusuan ini hukumnya seperti hukum nasab. Seperti hukum nasab. Nam fin nikah, dalam masalah nikah, dalam masalah nikah, maknanya apa? Tidak boleh saling menikah. Dalam masalah nikah sama dengan hukum nasab. Tidak boleh saling menikah. Wal khulwah. Dan dalam masalah khulwat, bersendirian, berdua-duaan dengan mahramnya tersebut. Misal, seorang laki-laki dengan saudari perempuannya, dia enggak boleh menikah. Begitu juga seorang laki-laki dengan saudari sesusuannya, enggak boleh menikah. Seorang laki-laki dengan saudari sesusuannya boleh berkhulwat, boleh berdua, enggak ada yang lainnya di sebuah ruangan misalnya. Begitu juga seorang laki-laki dengan saudari sesusuannya. Bisa dipahami ya? Naam. Wal mahramiyah, dan juga kemahraman. Wa jawazin nazar, dan juga bolehnya memandang kepadanya, melihat kepadanya. Ala ma ya'ti tafsiluhu, sesuai dengan yang akan datang perinciannya. Khairuddin rahimani wa rahimakumullah. Pembahasan yang berikutnya, susuan yang menyebabkan terjadi kemahraman itu harus memenuhi dua syarat. Susuan yang menyebabkan terjadinya kemahraman, tidak boleh menikah, boleh berkhulwat, boleh memandang, itu syaratnya ada dua. Syarat yang pertama, ikhwanul fiddin rahimani wa rahimakumullah, adalah an yakuna khamsa radha'at fa akthar. Susuan tersebut 5 kali atau lebih. Susuan yang menyebabkan kemahraman adalah susuan yang berjumlah 5 kali atau lebih. Berarti ikhwan hadirin rahimani wa rahimakumullah, kalau seorang bayi menyusu kepada seorang wanita cuma 1 kali, yakni selain ibunya, di bawah 5 kali itu tidak menjadikan kemahraman. Minimal 5 kali, maksimal ya di atas 5 kali, seterusnya. Itu yang menyebabkan kemahraman. Ini berdasarkan hadis Aisyah radhiyallahu anha yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim. Rahimahullahu taala, qalat, beliau mengatakan, ini Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, kana fima unzila minal Qur'an 10 radha'at ma'lumatin yuharrimna. Kata Aisyah, pada apa-apa yang diturunkan dari Al-Quran adalah 10 kali susuan. Pada apa-apa yang diturunkan dari Al-Quran adalah 10 kali susuan. Yang diketahui yuharrimna, yang menyebabkan kemahraman. Thumma nusikhna bi khamsin ma'lumatin. Kemudian dimansuh yang 10 itu dengan 5 kali susuan yang dimaklumi. Maknanya kata Aisyah radhiyallahu anha, asalnya Al-Quran itu menentukan bahwasanya susuan yang menyebabkan kemahraman itu 10 kali. Kemudian dimansuh, dihapus hukumnya. Lafadznya dihapus, sah hukumnya dihapus. Dinansuh menjadi lima kah? Menjadi lima kah? Lima kali. Fatuwuffiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa hunna fima yuqra'u minal Qur'an. Maka diwafatkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan dia yakni susuan itu jumlahnya lima kali yang menyebabkan kemahraman pada apa-apa yang dibaca dari Al-Qur'an. Ini namanya nuskhut tilawah dunal hukum. Dihapus lafadznya tetapi hukumnya tetap. Sudah kita sebutkan dulu apa beberapa jenis nasikh mansukh. Ada dihapus lafadznya sah hukumnya. Ada juga apa dihapus lafadznya saja hukumnya tetap. Bisa dipaham ya? Hukumnya tetap. Seperti ini. Lafadznya dihapus. Tetapi apa? Hukumnya tetap. Begitu juga diantara lafadznya dihapus, hukumnya tetap ketika hukuman pezina. Ingat tak? Hukuman pezina. Itu juga apa? Dimansuh. Lafadznya tetapi hukumnya tetap. Yani asyaykhu wasyaykhatu idza zanaya farjumuhuma albatta. Itu dihapus ayatnya. Cuma hukumnya tetap. Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Ini syarat yang pertama. Susuan yang menyebabkan terjadinya kemahraman minimal berapa? Lima. Lima kali. Syarat yang kedua. Susuan yang lima kali tersebut. Susuan yang lima kali tersebut adalah di masa umur di bawah dua tahun. Enam. Susuan yang lima kali tersebut dilakukan di masa umur di bawah dua tahun. Ini khonafidin rahimani wa rahimakumullah. Ini berdasarkan firman Allah dalam suratul Baqarah ayat yang ke-233. Allah mengatakan wal walidatu yurdina auladahunna haulaini kamilain. Dan para ibu yang menyusukan anak-anak mereka dua tahun penuh. Khonafidin rahimani wa rahimakumullah. Dan juga susuan tambahannya. Susuan yang dua tahun ini. Yani rentang waktu sampai dua tahun ini. Itu susuan yang mengenyangkan. Susuan yang mengenyangkan. Berdasarkan sabda Rasulullah SAW. La yuharramu minar radha'ah illa ma fataqal am'a fi thadji wa kana qabla al-fitam. Kata Rasulullah SAW, tidak terjadi kemahraman karena susuan kecuali kalau susu itu sampai membelah usus. Tidak terjadi kemahraman karena susuan ini kecuali kalau susuan itu sampai membelah usus. Maksudnya sampai mengenyangkan. Dan sebelum disapi. Yakni di bawah dua tahun. Ini khonafidin rahimani wa rahimakumullah. Syarat susuan itu menyebabkan terjadinya kemahraman. Di zaman Rasulullah SAW ada seorang laki-laki yang bernama Salim Maula Abi Hudzaifah yang dia ini khonafidin rahimani wa rahimakumullah dari kecil tinggal bersama Nam Abu Hudzaifah dan juga istrinya. Nam dia ini bahasa kasarnya apa? Diangkat anak. Bisa dipaham ya? Diangkat anak sehingga dia seolah-olah dianggap anak kayak anaknya sendiri perlakuan di rumahnya. Nah, perlakuan di rumah, di rumahnya Salim ini dengan apa? Orang tua angkatnya, yaitu apa? Abu Hudzaifah dan istri dan istrinya. Dia biasa keluar masuk kayak anak sendiri sampai besar. Nah, ketika turun ayatul hijab, maka mau enggak mau dia harus berhijab karena anak angkat itu bukan mahram. Anak angkat itu bukan mahram kecuali kalau dia apa? Menyusu kepada ibunya, ibu yang mengangkat dia atau istri dari wanita yang dari laki-laki yang mengangkat dia sebagai anak. Tetapi kalau enggak cuma sekedar mengasuh, memberi makan, tidak menyusui, tidak menyebabkan kemahraman dan tidak pula menyebabkan adanya saling mewarisi. Maka padahal Salim ini dengan ibu, dengan istrinya Abu Hudzaifah ini, dia apa? Ya kayak biasa, enggak ada perasaan apa-apa, enggak kayak anak sendiri, orang tua sendiri. Maka ketika turun ayat ini, gimana dia mengadu kepada Rasulullah SAW? Ya sudah, kata Rasulullah, engkau nyusu kepada dia. Engkau menyusu kepada dia. Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Kata para ulama, itu di antara penjelasan mereka adalah bahwasanya itu khusus bagi Salim Maula Abi Hudzaifah. Nah, atau yang menganggapnya boleh pun itu kalau kasusnya persis sama dengan apa? Salim Maula Abi Hudzaifah. Wa illa ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Susuan yang sudah dewasa itu tidak menyebabkan kemahraman. Sehingga itu khusus bagi Salim. Nah. Ini ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian dianggap satu susuan kan 5 kali. Gimana ngitungnya? Ngitung dihitung satu susuan itu gimana? Dalam nas Al-Quran ataupun sunnah Rasulullah SAW yang dijelaskan itu cuma 5 kali. Tidak dijelaskan hitungan satu susuan itu gimana bentuknya. Bisa dipahami? Tidak dijelaskan terhitung satu itu gimana. Apa menyot dia? Apa menyot ya? Ngisap, cabut, hitung satu. Terus nyedot lagi, hitung 2. Maka jawabannya adalah, ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, terhitung satu itu adalah ayyam tasasadiya, bayi menghisap payudara. Saya ulangi, batasan satu susuan bayi menghisap payudara. Thumma yaqta'a imtisasahu litanaffusin, kemudian dia memutus susuan tersebut dalam rangka bernapas. Kemudian balik lagi maksudnya. Saya ulangi. Dia menghisap susu, puting susunya, kemudian dia berhenti untuk ngambil napas. Au intiqalin min sadyin ila akhar. Atau berpindah dari payudara yang satu pindah kepada yang lainnya. Au li ghairi dzalik wa atau selain hal tersebut. Maka fayuhtasabu lahu bidzalika rad'ah. Maka itulah baru terhitung apa? 1 kali susuan. Itu baru terhitung 1 kali susuan. Ini dia, kalau dia cuma berhenti untuk ngambil napas, nyedot lagi, belum terhitung 2. Masih 1. Atau dia berhenti, kemudian pindah ke sebelahnya. Sebentar berhenti, pindah ke sebelahnya. Maka itu semuanya masih hitungan 1. Tapi kalau misalnya habis itu sudah ngambil napas, sudah nyusu, ya balik lagi, atau pindah ke sebelah kirinya, atau sebaliknya, kemudian berhenti beberapa waktu, berapa menit kira-kira? Ya, hitungnya sudah ada jeda, agak jarak jauh, 6, maka kemudian dia mau nyusul lagi, maka sudah terhitung yang kedua. Paham tak maksudnya? Sudah terhitung yang kedua. Tapi kalau tadi gak ada jeda kan, jedanya cuma ngambil napas, atau pindah ke susu yang berikutnya, itu masih terhitung 1. Tapi kalau sudah ada jarak jeda, walaupun masih satu majelis, walaupun masih satu majelis, cuma ada jarak jeda, maka kalau dia mengulangi maka sudah terhitung yang kedua. Naam. Ataupun disebutkan pula kenyang itu kalau dia memang berhenti disodorkan lagi nolak atau dipindah ke sebelah kiri tidak mau lagi, sudah terhitung satu. Kalau dia ngulang berarti dua. Ini hitungannya ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Karena memang tidak ada ketentuan di dalam syariat, maka kalau tidak ada ketentuan dalam syariat, maka kembalinya kepada uruf, kebiasaan. Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian pembahasan yang berikutnya. Tadi disebutkan bahwasanya susuan itu dihisap dari susu yang terkumpul dari kehamilan. Disebabkan kehamilan. Para ulama berbeda pendapat bagaimana kalau menyusu kepada wanita yang tidak hamil. Paham maksudnya? Para ulama berbeda pendapat bagaimana kalau menyusu kepada wanita yang tidak hamil. Naam. Sebagian mereka mengatakan terjadi kemahraman. Sebagian mereka seperti Ibnu Qudamah sebagian mereka mengatakan tidak terjadi kemahraman. Yang lainnya seperti Ibnu Qudamah rahimahullah menyatakan terjadi kemahraman. Naam. Yang mengatakan tidak terjadi kemahraman dikarenakan tadi pengertian susuan itu, susu itu ada karena apa? Kehamilan. Sehingga kalau ada susu tidak karena kehamilan itu lain perkaranya. Ada enggak orang yang enggak hamil punya susu? Enggak hamil. Ada enggak? Kalau berita-berita itunya ada ya, ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Cuma wallah di mana jarang. Kalau ada kemungkinan seperti ini sepertinya ada. Bisa dipahami enggak? Kalau dijelaskan seperti ini apa? Berarti apa? Ada kemungkinan walaupun jarang. Ini ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Sekali lagi masalah kemahramannya itu berbeda pendapat para ulama kalau dia menyusu kepada wanita yang susunya itu keluar bercucuran bukan karena kehamilan. Khonafidin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian pembahasan berikutnya. Susu binatang ternak tidak menyebabkan terjadinya kemahraman. Labanul bahimah la yuharrim. Susu binatang ternak tidak menjadikan kemahraman. Maksudnya, kalau ada seorang laki-laki atau seorang wanita, bayi ketika bayi, enggak ada yang nyusui, tahu-tahu nyusu kepada kambing. Sama susunya kan, susu kambing yang satu. Apakah dua-duanya jadi mahram? Jawabannya tidak. Pernah kisah yang ada itu ya? Yang apa seorang menyusu kepada anjing pernah nggak kita sebarkan ya, ini menunjukkan apa Allah subhanahu wa taala maha kuasa untuk menghidupkan seorang bayi. Nam ya ada lagi yang ngurusi yang lainnya terbunuh, ternyata di situ ada bayi yang selamat, Kenapa kok selamat? Ternyata dia nyusu kepada anjing. Ada seekor anjing yang punya anak-anak. Apa? Anak-anak bayi kecil anjingnya itu. Sehingga dia mungkin melihat akhirnya apa? Dia menyusu kepada anjing. Akhirnya menjadi selamat dia. Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Tapi ini juga kejadian apa? Yang di luar kebiasaan. Ini ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian, bagaimana kalau seorang menyusu? Atau kita baca dulu penjelasan Syaikh Shalih Fauzan hafizahullahu taala. Susuan ini itu menyebabkan terjadinya haram pernikahan, menyebabkan boleh terjadinya khulwat, dan boleh untuk memandang. Kata Syaikh Fauzan, wala yakunu waladan laha fi baqiyatil ahkam. Tidak menjadi anak dari wanita yang menyusuinya pada sisa-sisa hukum yang lain. Yani hukum yang masuk karena terjadinya susuan itu cuma pada apa? Nikah, khulwat, dan juga kemahraman, dan bolehnya memandang. Adapun sisanya tidak. Di antaranya yang tidak masuk adalah tidak wajibnya nafkah. Yang tidak masuk padanya adalah tidak wajibnya nafkah. Seorang perempuan punya anak laki-laki misalnya, maka mahram bukan? Jangan bingung. Ya mahram. Wajib enggak ibunya menafkahi anaknya kalau misalnya enggak ada ayahnya? Jawabannya wajib. Tetapi kalau anak susuan, tidak wajib bagi ibu susunya menafkahi dia. Paham ya? Itu yang pertama, yang tidak masuk. Yang kedua, wala tawarutsa bainahuma. Tidak saling mewarisi. Mewarisi. Ibu dan anak karena nasab, hukum asalnya saling mewarisi. Tapi ibu susuan dengan anaknya, anak susuan itu tidak saling mewarisi. Begitu pula wala yakunu waliyan laha. Anak susuan tidak bisa menjadi wali. Ini pernah terjadi pertanyaan ini ya, beberapa tahun yang lalu kayaknya, pas di masjid. Ini ada kasus ini, sudah mau kasus gimana nih, boleh enggak? Jawabannya tidak boleh. Anak susuan tidak bisa menjadi wali. Anak susuan tidak bisa menjadi wali. Artinya hubungan persusuan tidak menyebabkan terjadinya perwalian. Begitu juga walaya kilu anha, tidak pula kalau misalnya salah satunya melakukan kejahatan, yang lainnya bertanggung jawab membayar diat. Jawabnya tidak. Khonafiddin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian kata Syaikh Shalih Fauzan hafizahullahu taala, wa yasirul murtadi waladan liman yunsabu labanuha ilaih bisababi hamliha minhu. Anak susuan itu menjadi anak bagi orang yang punya susu, yang menyebabkan adanya susu, bismillah. Saya ulangi, orang yang menyusu maka dia juga menjadi anak bagi yang dinisbahkan kepadanya susu tersebut, yaitu suami dari ibu susuan. 6. Maknanya ya khonafiddin rahimani wa rahimakumullah, seorang lelaki menyusu kepada seorang wanita, maka suami dari wanita tersebut juga menjadi mahram bagi siapa? Bagi yang menyusu tadi. Seluruh keluarga yang punya hubungan bisa karena hubungan nasab itu baik suami maupun istri menjadi apa? Mahram bagi siapa? Anak tersebut. Kenapa? Tadi disebutkan pengertian apa? Susu itu karena kehamilan. Sementara yang bikin hamil siapa? Suami. Sehingga susu itu pada hakikatnya milik suami. Ini khonahuddin rahimani wa rahimakumullah. Sehingga kemahraman itu kepada ibunya, ibu susuan, dan juga kepada suaminya atau bapak susuan. Ini khonahuddin rahimani wa rahimakumullah. Au bisababi wat'ihi laha binikahin au subhihi. Naam. Maka kata Syaikhul Fauzan hafizahullah, wa takunu maharimu man nusiba ilaihi, maka mahram-mahram bagi ayah susuan, mahram-mahram bagi ayah susuan, ka'abaihi seperti ayahnya, wa auladihi dan juga anak-anaknya, wa ummahatihi ibunya, wa ajdadihi wa jaddatihi kakek dan neneknya, wa ikhwatihi dan juga saudara-saudaranya, wa akhawatihi dan juga saudari-saudarinya, wa auladihim dan anak-anak mereka, wa a'mamihi wa ammatihi paman-paman dan juga bibi-bibinya, baik dari pihak ayah ataupun dari pihak ibu, yakununa maharima lil murtadi, semuanya itu menjadi mahram bagi anak susuan. Saya ulangi, mahram-mahram dari suami ibu susu itu juga menjadi mahram bagi anak susuan. Bapaknya, anak-anaknya, ibunya, kakeknya, neneknya, saudara dan saudarinya dan anak-anaknya, paman-pamannya baik pihak ayah maupun pihak ibu. Wa takunu maharimul murtadhi'ah, dan mahram-mahram ibu susuan, mahram ibu susuan seperti ayahnya dan juga auladiha anak-anaknya, wa ummahatiha ibunya ke atas, wa akhawatiha dan saudari-saudarinya, wa a'mamiha dan paman-pamannya, wa nahwihim dan yang semisal mereka, maharima lil murtadhi, menjadi mahram bagi anak susuan. Ini khonahuddin rahimani wa rahimakumullah. Ada seorang ataupun mahram seorang laki-laki itu kan ayahnya. Siapa lagi? Ayahnya ke atas, ibunya ke atas. Siapa lagi mahramnya? Saudari-saudarinya dan saudaranya. Kemudian pamannya. Siapa lagi? Hah? Paman-paman dan juga bibinya, itu semuanya menjadi mahram bagi anak susuan. Ke atas, kemudian ke samping, kemudian ke bawah. Ke atas, ke samping, ke bawah, semuanya menjadi mahram. Begitu juga seorang wanita, dia punya ayah, dia punya paman, dia punya saudara, maka dan juga anak-anak, maka anak susuan menjadi mahram bagi semua mahram-mahram ibu susuan. Semoga difahami khonafiddin rahimani wa rahimakumullah. Ketika terjadi kasusnya, dilihat saja orang tersebut punya hubungan mahram dengan ibu susuannya atau ayah susuannya. Kalau dia punya hubungan mahram, maka anaknya pun punya hubungan mahram dengan dia. Ini khanafidin rahimani wa rahimakumullah. Karena misalnya saudari dari ayah susuan, maka dengan anak susuan pada hakikatnya siapa? Bibinya. Pada hakikatnya bibinya. Nah, bibi dari ibu susuan pada hakikatnya apa? Bibinya juga. Walaupun kalau bagi kita neneknya ya. Tapi neneknya apa bibinya juga sebenarnya. Khafidin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian kata Syaikh Fauzan hafizahullah, adapun untuk anak susuan tadi, kama tathbutul hurmah alal murtadi tantashiru kadzalika ala furu'ihi min auladihi wa auladihi duna usulihi wa hawasihi. Adapun kemahraman ibu susuan dan ayah susuan dengan keluarga anak susuan, perhatikan pembahasannya. Adapun sisi kemahraman antara ayah susuan dengan ibu susuan dengan keluarga atau mahram anak susuan, saya paham ya. Kalau hubungan anak susuan dengan mahram ayah dan ibu susuan semuanya mahram. Paham enggak? Saya paham ya. Semuanya mahram. Sisi anak susuan dengan mahram ayah dan ibu susuan, siapa saja mahram dari ayah susuan dan mahram dari ibu susuan, mahram bagi anak susuan. Tetapi bagaimana dengan mahram anak susuan ini? Kan anak susuan juga punya mahram kan? Punya apa? Mahram, punya ibu, punya bapak, punya saudara kandung maksudnya. Punya sehubungan dengan nasab, maka adapun mahram anak susuan bagi ayah dan ibu susuan itu cuma ke bawah. Cuma ke bawah, yaitu cuma anak-anaknya dan cucu-cucunya. Paham penjelasannya? Gimana jelasnya? Paham ya? Adapun mahram anak susuan itu menjadi mahram bagi ayah dan ibu susuan cuma yang ke bawah. Anak dan cucu dan seterusnya. Adapun usul dan furu, ingat ya pembahasan usul dan furu pada pembahasan warisan. Adapun usul dan furu, yakni ayah dan ibunya, anak susuan, itu enggak jadi mahram dengan ibu susuan. Paham maksudnya? Anak susuan punya saudara dan saudari. Apakah mahram dengan ibu susuan dan ayah susuan? Jawabannya tidak. Dia punya anak yang menyusu, punya paman dan juga bibi. Apakah mahram bagi ayah dan ibu susuan? Jawabannya tidak. Yang mahram cuma ke bawah. Paham enggak? Yang mahram cuma anak-anak dan cucu. Semoga dipahami. Yang mahram adalah cuma anak-anak dan cucunya. Ini khonafidin rahimani wa rahimakumullah tentang pembahasan kemahraman dengan sebab susuan. Kemudian kata Syaikh Fauzan, waman radha'a min labani imra'atin mautu'atin bi'aqdin batil au bizina. Siapa yang menyusu? Siapa yang menyusu dari susu seorang wanita yang dia itu hamil punya susu dengan akad yang batil atau dengan zina? Saya ulangi. Siapa yang menyusu kepada susu seorang wanita yang dia itu hamil sehingga punya susu karena akad yang batil atau karena zina? Seperti orang hamil apa nikah hamil duluan sebelum menikah. Dia melahirkan punya susu. Nah, ada laki-laki nyusu kepada wanita seperti ini? Atau akad yang batil, seperti akadnya orang-orang Syiah. Nikah mut'ah, batil ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Maka soro waladan lil murdi'ati faqat. Anak tersebut menjadi anak bagi ibu susunya saja, tidak suaminya. Saya ulangi, anak tersebut menjadi mahram atau menjadi anak bagi ibu susu itu saja, tidak bagi ayah susunya atau suami dari wanita tersebut. Naam, karena nikahnya batil atau hamil duluan. Naam. Karena kata Syaikh Fauzan hafizahullah, li'annahu lamma lam tuthbat al-ubuwah minan nasab, dikarenakan laki-laki yang misalnya apa? Dia wali'azubillah berhubungan di luar nikah, hamil. Kemudian karena malu dan yang semisalnya nikah atau dinikahkan, maka status anak tersebut bukan anak bagi siapa? Bagi laki-laki tersebut. Secara syar'i. Bukan anak dari laki-laki tersebut secara syar'i. Sehingga anak tersebut tidak boleh dinisbahkan kepada laki-laki yang telah menghamili wanita tersebut. Tidak dinisbahkan secara syar'i. Dan dia tidak ada hubungan kemahraman sama sekali. Tidak ada hubungan kemahraman sama sekali. Walaupun secara biologisnya dia yang menghamili. Cuma secara syar'i tidak dinisbahkan kepadanya. Ikhwanuddin rahimani wa rahimakumullah. Sehingga kemahramannya cuma pada ibunya, ibu susuannya, adapun kepada ayahnya tidak. Nah, karena yang nasab saja tidak boleh dinisbahkan kepadanya, apalagi yang susuan. Yang memang asalnya secara nasab punya hubungan kemahraman dengan ibunya, anaknya kandung, tidak bisa dinisbahkan kepada laki-laki yang telah menghamilinya, apalagi cuma mahram karena susuan. Lam yuthbat min ar-radha' wa huwa far'uha, tidak ditetapkan karena susuan. Maka hati-hati ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, pembahasan yang terakhir adalah yuthbatu ar-radha'u bi syahadati imra'atin mardiyatin fi diniha. Tetapnya susuan tersebut dengan persaksian satu orang wanita yang diridhoi agamanya. Tetapnya persusuan tersebut dengan apa? Persaksian seorang wanita yang diridhoi agamanya. Dalilnya adalah hadis Uqbah Ibn al-Harith. Uqbah Ibn al-Harith Naam qala, dia berkata, tazawwajtu imra'atan, aku menikah dengan seorang wanita. Kata Uqbah Ibn al-Harith, aku menikah dengan seorang wanita. Faja'at imra'atun, maka tiba-tiba datang wanita lain. Tiba-tiba datang seorang wanita. Disebutkan bahwasanya datangnya ini dalam keadaan Uqbah Ibn al-Harith sudah memiliki anak-anak dari wanita ini. Sudah memiliki beberapa orang anak dari istrinya. Kemudian datang seorang wanita, faqalat, mengatakan, inni qad ardhatukuma. Kata wanita yang datang tadi, aku telah menyusui kalian berdua. Aku telah menyusui kalian berdua. dalam keadaan nikahnya, nikah secara apa? Resmi, normal. Naam, sudah punya anak-anak. Tahu-tahu datang seorang wanita yang mengatakan, aku telah menyusui kalian berdua. Berarti suami istri saudara sesusuan. Tidak boleh menikah, mahram. Tapi sudah terlanjur. Fa'ataitun nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Maka aku pun mendatangi nabi sallallahu alaihi wasallam. Sampai disebutkan seingat Anas sebulan perjalanan. Ini kan dibahas kisah ini tentang semangatnya para salaf menuntut ilmu sebenarnya ini. Dalam Warasatul Anbiya disebutkan ini. Ikhwanahuddin rahimani wa rahimakumullah. Aku datangi Nabi SAW. Faqala. Maka Nabi mengatakan. Kaifa wa qadakil. Bagaimana lagi? Sudah dikatakan demikian. Da'ha anka. Da'ha anka. Ceraikan dia. Artinya apa? Rasul semata-mata persaksian satu orang wanita sudah beliau terima. Yang penting wanitanya yang diridhai imra'atin mardiyah fi diniha. Wanita yang diridhai pada agamanya. Terus gimana anak-anaknya? Anak-anak yang sudah terlanjur. Naam, sudah terlanjur. Terjadi dihasilkan karena hubungan yang demikian, ya nggak tahu tadi dia, maka jawabannya anak-anaknya tetaplah anak-anak mereka berdua, bukan wah berarti anak zina lah. Nah, itu namanya apa? Nikah subhat, nggak tahu. Maka nikah subhat itu, ikhwanuddin rahimani wa rahimakumullah, resmi. Ketika nggak tahu, maka resmi anak-anak mereka bukan dikatakan anak hasil apa perzinahan. Jawabannya tidak. Ikhwanuddin rahimani wa rahimakumullah. Begitu juga, nah, ketika tadi enggak tahu ada yang nyusu kepada wanita tadi. Paham enggak maksudnya? Ada yang nyusu kepada wanita yang nikah dengan suami dengan laki-laki yang sebenarnya apa? Saudara sesusuannya, ada yang nyusu kepada wanita tadi. Ibu susu suaminya pun masuk ayah susuan. Karena bukan nikah yang enggak sah. Namanya nikah subhat. Nikah subhat itu diakui. Karena apa? Tidak mengetahui kalau itu adalah mahramnya. Anak-anaknya tetap anak-anak mereka berdua, jangan dikatakan berarti nisbahnya cuma kepada ibunya. Lah, nisbahnya kepada ayahnya. Kalau anak zina memang zina hubungan di luar nikah, maka hasilnya tidak boleh dinisbahkan kepada laki-laki yang menghamilinya, tetapi dinisbahkan kepada ibunya. Semoga bermanfaat dan semoga dipahami. Subhanakallahumma wa bihamdika, subhanallahi wa bihamdika.